Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan karunia-Nya dan nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah-Nya yang mulia guna bersama-sama kembali menyimak silsilah muhadharah al-ilmiyah yang diselenggarakan oleh Ma'had Al-Faruq As-Salafi li Tahfidzil Quran Kalibagor yang insyaallah taala akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abu Ismail Muhammad Ridal Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaAllah Ta'ala beliau akan membawakan sebuah tema menuju jalan ilmu. Oleh karenanya kami himbau kepada seluruh hadirin untuk bisa lebih merapat ke meja pembicara, dan juga kami himbau untuk bisa memperhatikan adab-adab dalam bermajlis serta mencatat faedah dan nasihat yang beliau sampaikan. Tanpa berlama-lama, kepada beliau Al-Ustaz Abu Ismail Muhammad Ridal Elsi Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaih ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ilmu sebagaimana dimaklumi adalah sesuatu yang sangat mahal. Tentu yang dimaksud di sini adalah ilmu Al-Quran was Sunnah. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Dan para nabi tidak meninggalkan warisan berupa emas atau perak. Tetapi mereka warasul ilma, mewariskan ilmu. Kemudian Nabi mengatakan, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan para nabi itu, ilmu Al-Quran was Sunnah, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang sangat besar, sangat mahal, sangat mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sabda nabi ini tentu mengandung dorongan untuk kita meraih ilmu. Di dalam hadis yang lain, dengan tegas Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa ilmu itu memang harus ditempuh jalan-jalannya. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Nah, di sini Nabi mengatakan ilmu itu harus ditempuh jalannya. Man salaka, siapa yang menempuh tariqan, jalan untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga disebutkan dalam hadis tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa. Amara Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan Nabi Musa untuk menempuh jalan hissi. Jalan perjalanan, betul-betul jalan fisik. Menyusuri jalan pantai untuk menjumpai seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadanya yang Nabi Musa tidak punya, yaitu Khadir, Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu, menempuh jalan-jalannya adalah sunnatun muttaba'ah. Jalan yang memang semestinya kita ikuti, dan itu adalah jalannya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa ilmu itu bisa didapatkan dengan tanpa mencarinya. Ada istilah ilmu laduni, nunggu wangsit, nunggu wahyu. Haddatsani nafsi an rabbi, seperti orang-orang sufi. Mereka mengatakan ilmu itu dia dapatkan dari mana? Haddatsani nafsi, diriku bercerita kepadaku dari Rabbku, dari Allah langsung. Naam. Maka kita dapatkan dari mereka itu gharaib, keanehan-keanehan, khurafat, bahkan kesyirikan. Karena yang mereka sampaikan itu bukan ilmu, dan mereka tidak menempuh jalan-jalan mendapatkan apa? Ilmu. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, cukuplah mukaddimah tadi ya sebagai pengingat bahwa ilmu itu memang harus ditempuh jalan-jalannya. Fama hiya turuqu tahsilil ilm. Kalau ada pertanyaan, apa itu jalan-jalan untuk kita mendapatkan ilmu? Apa jalan-jalannya? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jalan yang pertama, wa huwa sababun azim, itu adalah sebab yang sangat besar untuk kita memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu, adalah addu'a, berdoa kepada Allah, su'al lahu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada beliau untuk meminta tambahan ilmu dari ilmu yang telah Allah berikan kepada beliau. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Nabi, berdoalah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, berilah aku tambahan ilmu. Coba lihat Nabi alaihi salatu wassalam, afdalul bashar wa a'lamu ibadillah, manusia yang paling afdal dan hamba Allah yang paling berilmu, diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, minta kepada Allah tambahan ilmu. Artinya, doa itu adalah sebab yang sangat besar seorang akan mendapatkan apa? Ilmu. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyandarkan kepada kecerdasan yang Allah berikan kepadanya. Betul, kecerdasan itu salah satu sebab. Tetapi tidak boleh menyandarkan kepada az-zaka, kecerdasan dia. Jangan menyandarkan kepada kekuatan tubuh dia, sehatnya dia, kuatnya dia. Tidak. Tetapi ya, ilmu itu Allah yang memiliki dan Allah yang membagikannya, memberikan kepada hamba-hambanya. Fadu'a'u sababun azimun litahsilil ilm. Maka doa itu adalah sebab yang sangat besar dari apa? Diperolehnya ilmu. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berdoa. Kama rawahu Ibnu Majah rahimahullah, waqad shahahahu Al-Albani rahimahullah fi sahih Ibnu Majah. Di antara doa Nabi adalah Allahumma anfa'ni fima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Tiga perkara yang diminta oleh Nabi semuanya terkait dengan ilmu. Allahumma ya Allah, infa'ni bima 'allamtani. Jadikanlah ilmu yang engkau berikan kepadaku bermanfaat untukku. Kita sudah punya ilmu, walaupun sedikit. Apa yang sudah kita miliki berupa ilmu itu, yang kita harapkan adalah bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk manusia. Walaupun sedikit kalau bermanfaat. Maka Nabi meminta kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah aku bermanfaat, atau ilmu yang engkau ajarkan kepadaku bermanfaat. Wa'allimni ma yanfa'uni, dan ajari aku. Ajari aku ma yanfa'uni, apa yang bermanfaat untukku ya Allah. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang madharat. Yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma, dan tambahkan untukku ilmu. Naam. Hadza sababul awal, sebab yang pertama. Dan contoh sangat banyak ikhwan, bagaimana Nabi mendoakan Ibnu Abbas agar menjadi apa? Orang yang berilmu. Allahumma alimhu fitin, wa Allahumma faqihu fitin, wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas itu faqih dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah apa? Ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua, ma'asyiral muslimin, sababu as-sani wa tariq as-sani, jalan yang kedua. Minal asbab adalah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Al-ijtihad fi talabil ilmi, bersungguh-sungguh. Bismillah. Namanya sungguh-sungguh ya, dalam semua sisi, zahir dan apa? Batin. Naam, sungguh-sungguh kalau zahirnya saja tidak sungguh-sungguh. Hati ini, bagaimana kita mencintai ilmu itu sungguh-sungguh? Bagaimana saya bisa mencintai ilmu itu? Ada mahabbah, kecintaan terhadap ilmu. Ini butuh jihad sungguh-sungguh. Taib, kerinduan kepada ilmu. Juga badan ini, lisan, tangan, badan, ya. Jadi kesungguh-sungguhan itu zahir dan batin. Zahir dan batin. Dan hati itu kalau baik, maka akan baik badan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Hadis yang ma'ruf. ada dalam tubuh kita ini mudghah. Kalau baik, maka baik seluruh badan. Kalau jelek-jelek, ala wahyal qalbu, ketahuilah mudghah itu adalah qalb, kalbu manusia, hati. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Yahya ibn Abi Katsir, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, la yunalul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan santainya jasad. Naam. Jadi harus ada juhud sungguh-sungguh. Mendengarkan, memperhatikan, tidak faham, bertanya, ditulis, dimurojaah, mudzakarah, mengulang kembali dengan teman-temannya. Ini yang namanya al-juhud, al-ijtihad. Naam. Artinya berusaha kita selalu dalam keadaan sibuk dengan ilmu. Imam membaca, imam menulis, imam murojaah, imam mengamalkan, imam bertanya, merenungkan. Naam. Wabillahi taufiq. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhi, lan tunala al-ilmu aw lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Sa'umbi'uka an tafsiliha bi bayani. Dhaka'un wa hirsun واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan di dalam syair beliau, yang syair ini menunjukkan menuntut ilmu itu butuh juhud. Akhi, wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, lan tanalal ilma, kamu tidak akan mencapai ilmu, tidak bisa mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Ada 6 hal yang itu merupakan perkara yang dengannya insya Allah ilmu akan diperoleh. Sa'umbi'uka an tafsiliha bibayani, aku akan kabarkan kepadamu rinciannya 6 perkara itu, kata beliau. Zakaun, yang pertama zaka, kecerdasan. Naam, ini memang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi zaka itu bisa dilatih, seperti jasad. Naam, orang kalau lari maraton sekian kilometer langsung gak bisa ya. Dia bisa melakukan itu karena dia sudah terlatih. Pertamanya lari sekian, sampai kuat, kemudian sekian, terus. Ya atau tidak? Orang angkat besi, kan kita kagum. Orang ini bisa mengangkat 120 kilo. Tapi kalau kita lihat latihannya, dia latihan dari 20 kilo, naik jadi 25, naik menjadi berapa? 30, 50, 100. Demikian pula dengan kemampuan pemahaman. Mungkin hari ini saya hanya bisa memahami satu baris, tapi terus dia sabari, lama-lama bisa 2 baris, dia faham. Lama-lama 3 baris, dia faham. Lama-lama 1 halaman, bisa memahami. Lama-lama dia baca sekian, faham dia. Sabar. Zaka'un wahirsun, semangat. Harus ada semangat. Hirs itu di dalam hati. Hirs, semangat. Kecintaan ada di dalamnya. Semangat, rohba, mengharapkan ridha Allah. Ini yang menjadi pemicu. wajtihadun, kesungguh-sungguhan. Ya, kesungguh-sungguhan dalam badan tadi. Ya. Memang apa ya, butuh perjuangan. Nulis, capek memang. Tapi kalau kita sadari setiap yang kita tulis itu akan menjadi pemberat amalan kita, jadi ringan. Ya, kalau dulu para sahabat, ya, yang mereka hadapi musuh, darah yang mereka korbankan. Nah, panah-panah dan tombak yang mereka hadapi. Kita thalabatul ilm hanya menghadapi ngantuk, lelah, capek. Itu pun kasur dan bantal sudah menantikan demikian. Ya. Kadang sampai disuruh-suruh kan. Ayo tidur kan gitu. Iya. Seneng kan? Oh, angel kan turu ya kan. Berarti masih punya kekuatan antum sesungguhnya. Iya. Dulu enggak para sahabat. Sekarang gitu, memang capek betul. Capek, antum capek mesti. Tapi kalau antum ingat setiap tulisan yang saya tulis dicatat di sisi Allah. Setiap tulisan yang saya tulis akan memberatkan amalan saya. Setiap catatan yang saya tulis akan bermanfaat fid dunya wal ukhra. Itu menjadikan seorang semangat. Dzakaun, kecerdasan. Sekali lagi jangan mengatakan wah saya enggak cerdas. Enggak. Dilatih. Hirsun, oh saya enggak punya semangat. Jangan, antum punya semangat. Wajtihadun, antum punya ijtihad. Wabulghatun, bulghah, bekal. Emang menuntut ilmu itu butuh bekal, butuh kitab. Antum gak mikir, orang tua antum yang mikir. Butuh beli bulughul maram, belikan bulughul maram. Orang tua antum juga berjuang. Nah, beli kitab usulus salasah, belikan tak tukok ke. Cetakan yang paling bagus, yang paling jelas. Nah, ada bulughah. Ada modal memang pengorbanan. Wa suhbatu ustadzin, kemudian yang keempat, kelima, suhbatu ustadzin. Kebersamaan antum dengan ustaz, seorang guru. Di pondok ini alhamdulillah halaqah-halaqah tahfidzul Quran, ya. Asatidzah musyrifun. Naam. Ashabul Asanid, semoga Allah berkahi. Naam, ada asatidzah. Naam, bersama antum. Suhbatu ustadzin, ditambah yang terakhir, tulu zaman, waktu. Ya, butuh waktu. Nah, apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini, ya, ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahiman wa rahimakumullah, ya, menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu butuh kesungguh-sungguhan, al-ijtihad. Al-ijtihad. Ini kalau mau kita baca riwayat-riwayat salaf luar biasa, ikhwan. Tapi cukuplah apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini sebagai gambaran betapa, ya, ilmu itu perlu pengorbanan. Yang pertama apa tadi? Butuh apa? Zakaun, ya, kecerdasan. Nah, yang kedua apa? Hirusun, ya, semangat. Ya, harus ada semangat. Jadi, hati kita ini semangat. Kemudian apa lagi? Ijtihadun, sungguh-sungguhan. Ya, siang malam, hujan atau enggak hujan terus. Ya. Ijtihadun, kemudian apa? Bulghah. Memang harus ada bekal memang. Dan kalau antum apa namanya? Membawa bekal, bekal-bekal itu untuk menguatkan antum, antum niatkan. Ya, malam kok rasanya dingin, greges, arep sinau rada angel. Nyalakan apa namanya? Api, ya kan? Godok air panas buat energen, ya kan? 3 bungkus sekalian, ya kan, untuk kekuatan, kan gitu kan. Abi, tidak cukup 1 bungkus, ini saya harus 3 bungkus. Lo 3 bungkus, ojo boros-boros, besok ujian berat, oh ya, 5 bungkus enggak apa-apa. Oh, semangatnya. Bulghah. Ya. Baik. Itu hanya sekedar. Sebenarnya yang lain butuh kitab, butuh orang tua banyak pahalanya, ladang pahala luar biasa. Beli kitab, beli apa namanya buku tulis, buku. Nah, perjuangan. Isbiru, sabar. Memang bukan sesuatu yang mudah, perjuangan, tapi arzak, rezeki dari Allah. Kemudian yang keempat apa tadi? Apa Mas? Suhbatu ustadzin, ya. Ada ustaz yang ngajar, yang bimbing, musyrif. Nah, coba antum bayangkan mondok di pondok ini, ya. Sekedar mondok, ustaznya enggak ada, musyrif enggak ada. Nah, hari-hari duduk di masjid. Halaqah 1 jam duduk saja. Nah, gimana ya, Pak? Alhamdulillah Allah beri kemudahan. Watulu zaman dan butuh zaman yang panjang. Kemudian ikhwatul kiram rahimanu rahimakumullah. Yang ketiga, min turuqi tahsilil ilmi adalah meninggalkan kemaksiatan. Bertakwa kepada Allah. Nah, menahan lisan dari ghibah, namimah. Ilmu itu akan hilang, ikhwan, dengan lisan yang tidak baik. Ilmu itu akan ya tidak diberkahi dengan kita terjatuh pada kemaksiatan, apalagi asyirku billah azza wajalla. Waliyadzu billah. Di antara dalilnya ma'asyiral muslimin bahwa ketakwaan itu adalah sebab ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in 'alim." Allah berkata, "Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, sungguh Allah akan mengajari kamu. Allah akan memberikan ilmu kepadamu dengan takwa." Nah, taib. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal, di suratul Anfal Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, seandainya kalian bertakwa kepada Allah, apa balasannya? Yaj'al lakum furqanan." Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, pembeda. Artinya akan diberikan ilmu yang dengan itu kamu akan bisa membedakan baina tauhid wa syirik. Mana tauhid, mana syirik. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, orang kalau bisa membedakan itu bahagia, ya kawan. Ya. Perjalanannya nyaman. Orang naik mobil, ya. Mobilnya memang mobil tua. Qadarullah dia enggak punya ilmu tentang mobil, baru krek-krek-krek-krek mumet ya. Jeglek mandek. Ya kalau punya ilmu, ini hanya ini saja, hanya tombol ini nak pencet hidup lagi. Tet. Nah, hidup. Krek-krek-krek. Oh ini murnya lepas, langsung oh ini bisa. Baik, ini hanya ilustrasi. Ya kan? Ilustrasi itu jangan di, ya, tapi penting ya. Perjalanan hissi itu akan tenang kalau kita punya ilmunya atau ngerti jalan, ngerti ilmu mobil, ngerti ilmu jalan, jalannya tahu ini, jalan yang sampai ke sana ini nanti. Ini jalan tol hati-hati, pintu keluar banyak, kalau salah bisa muter lagi, mumet. Kalau punya ilmu, lancar-lancar saja. Lalu bagaimana dengan perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu? di mana Nabi telah menggambarkan ada jalan yang lurus, hadza sabilullahi mustaqima, Rasul buat garis lurus, kemudian Nabi mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Kemudian di kanan kirinya Nabi membuat garis-garis yang sangat banyak. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Ada garis-garis yang menyimpang di kanan dan kirinya. Masing-masing jalan itu ada setan-setan yang mengajak manusia untuk berbelok, menyimpang dari as-siratal mustaqim. Seorang yang Allah beri taufik, Allah beri dia furqan, ada ajakan syaitan, ini ghulu, tidak boleh diikuti. Ini jafa, tidak boleh diikuti. Ini bid'ah, tidak boleh diikuti. Ini syirik, dia tidak mengikuti. Betapa menyedihkannya kalau justru sebaliknya. Dia melihat yang tauhid adalah kebatilan. Dan dia melihat syirik justru adalah ibadah yataqarrabu biha ilallah. Sesuatu yang menjauhkan kepada Allah justru dia lihat sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Musibah. Nah, jadi furqan, ilmu untuk membedakan al-haq wal batil, itu sesuatu yang besar bagi seorang hamba, dan itu didapatkan dengan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan pada Allah, menjaga diri dari apa yang membuat Allah murka, na'am, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, pembeda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik rahimahullah sangat kagum melihat Imam Syafi'i, muridnya. Imam Syafi'i memang masya Allah, seorang yang Imam Malik ini kagum dengan Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum duduk datang ke majelis Imam Malik sudah hafal Muwatta. Muwatta karya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i yatim beliau. Dilahirkan di Palestina di daerah Gaza. Nah, dididik oleh ibunya, alhamdulillah. Fakir, fakir. Sampai disebutkan beliau menulis saja, menulisnya di tulang-tulang. Beliau punya gentong besar, isinya tulang-tulang untuk nulis. Nah, sekarang kita ini masya Allah dimuliakan, ya atau enggak? Berapa tulang antum telah tulis? Enggak ada Ustaz. Tulang saya makan malah. Tulang ikan. Kertas ikhwan kita banyak kertas. Imam Syafi'i. Qad hafidha al-muwatta. Sudah menghafalkan muwatta. Sebelum duduk di Imam Malik. Jadi di depan Imam Malik. Membaca muwatta. Nah, dengan hafalannya. Ya. Dengan hafalannya, taib luar biasa Imam Malik. Kagum apa Imam Syafi'i? Kagum Imam Malik ini. Kagum. Nah, ada sebuah kisah, menunjukkan kecerdasan Imam Syafi'i, dan memang Imam Syafi'i dikagumi oleh Imam Malik. Ada dua orang yang bersengketa, ya, bersengketa. Jual beli, ya, jual beli. Yang satu jual ayam jago atau apalah namanya. Pokoknya dicari bunyinya, dijual kepada pembeli. Dia katakan ini hewan saya ini bunyi sepanjang hari. Wah, tertarik. Akhirnya dibeli. Begitu dibeli ternyata tidak sepanjang hari namanya. Ya, ada saatnya tidur kan. Masa hewan keluruk terus, mumet antum ya. Al-muhim akhirnya kedua orang ini berseteru. Kamu bilang apa namanya bunyi terus. Ya nyatanya ini bunyi terus. Akhirnya ribut. Datang ke Imam Malik. Wahai Imam Malik, bagaimana nih sang pembeli? Dia mengatakan bunyi terus, nyata tidak. Saya sudah terlanjur beli. Kata Imam Malik, ya sudah, kalau nyatanya tidak berbunyi terus, kembalikan. Al-Muhim begitu fatwanya. Akhirnya keduanya keluar dengan fatwa disuruh mengembalikan. Di pintu ketemu seorang pemuda yang tidak lain adalah siapa? Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i tanya, ada apa tadi? Tanya apa? Masalah apa? Diceritakan. Kemudian setelah diceritakan, Imam Syafi'i tanya kepada sang pembeli atau sang penjual, apa pembeli. Lah ini burung atau ayam yang enggak tahu saya namanya apa itu. Ini bunyinya lebih banyak bunyinya atau lebih banyak diamnya? Lebih banyak bunyinya. Lebih banyak apa? Berbunyi. Oh ya, kalau lebih banyak berbunyi berarti sah jual belinya. Fatwanya beda. Guru dengan apa? Murid. Balik lagi ke Imam Malik. Wah Imam Malik, ini ada anak muda ya, berfatwa seperti ini. Siapa? Nah, dipanggil. Panggil Imam Syafi'i. Kemudian ditanya alasannya kenapa. Baik, alasannya seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab ya, orang kalau sudah melebihi nilai dari setengah, maka dia dikatakan telah apa? Memenuhi ya. Telah memenuhi. Baik, seperti bermalam di Muzdalifah. Namanya bermalam di Muzdalifah ya. Bermalam di Muzdalifah itu para ulama mengatakan, atau bermalam di Mina, yang penting dia telah melebihi setengah malam, itu berarti sudah bermalam. Ada amalan bermalam di Mina tanggal 11, 12, 13. Bermalam. Yang dikatakan bermalam, apakah harus full satu malam penuh itu di Mina, atau boleh ya kurang dari itu? Para ulama mengatakan, selama dia sudah bermalam melebihi dari apa? Setengah, berarti dia sudah apa? Ya. Telah bermalam. Sama seperti hayub ya. Telah dikatakan istihadhah kalau dia mengeluarkan darah lebih dari setengah bulan. Istihadhah darahnya. Dia biasa hayub misalnya 10 hari ya. Kemudian tiba-tiba jadi 17 hari. Sebulan berapa? 29 hari kan. 29 hari kok 17 hari keluar hayub. Berarti ini apa? Istihadhah. Nah, wabillahi taufik. Ala kulli hal, Imam Syafi'i rahimahullah ya memberikan fatwa yang demikian. Imam Malik kagum dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada kisah yang lain. Imam Syafi'i dua kali pergi ke Madinah. Imam Malik itu kan di Madinah. Makanya dikatakan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Imam Syafi'i datang yang pertama, kemudian safar. Setelah lama kembali lagi. Nah, ketika kembali yang kedua kali, Imam Syafi'i duduk ketika Imam Malik sedang mengajukan beberapa pertanyaan. Taib, ada pertanyaan yang sulit. Tidak ada yang bisa menjawab. Imam Syafi'i keri juga mungkin ya. Tahu keri. Akhirnya bisiki sama sampingnya. Jawab kayak gini ya. Nah, terus dijawab. Kaget Imam Malik bisa jawab ini. Ya. Tapi tidak yakin nih orang yang bisa jawab ini. Siapa yang ngasih tahu kamu? Ini samping saya ini. Ternyata Imam Syafi'i ketemu lagi dengan muridnya yang sangat dicintai oleh Imam Malik. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Baik, kita sedang membahas meninggalkan apa tadi? Kemaksiatan." Kata Imam Malik rahimahullah kepada Imam Syafi'i, "Inni ara Allah qad ja'ala fi qalbika nuran, fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'siyah." Kata Imam Malik berpesan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Inni ara Allah," sungguh saya melihat Allah, "qad ja'ala," telah menjadikan, "fi qalbika nuran," Allah telah menjadikan cahaya pada hatimu wahai Syafi'i, wahai Malik, wahai Syafi'i, Fala tutfi'hu, maka jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya itu bi zulmati al-maksiyah, dengan kegelapan maksiat. Tinggalkan maksiat wahai Syafi'i. Demikian pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Taib. Adzan dulu ikhwan, kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lemahnya hafalan dan sulitnya memahami bisa jadi sebabnya adalah kemaksiatan. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah di dalam salah satu syairnya menceritakan bagaimana beliau mengeluh kepada guru beliau Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi. Kata Imam Syafi'i, syakautu al-Waqi' su'a hifzi. Saya mengeluh kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan saya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau mengarahkan dan membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa inna ilmallahi nurun. Karena ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Taib. Demikian Imam Syafi'i mendapatkan nasihat dari dua guru beliau sekaligus untuk meninggalkan kemaksiatan. Imam Malik dan Imam apa? Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi rahimahumullah. Kita lanjutkan sebab yang keempat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara jalan untuk mendapatkan ilmu adalah kita meninggalkan sifat al-kibr, kesombongan dan malu untuk menuntut ilmu. Ini dua perkara di antara perkara yang menghalangi kita dari ilmu. Sifat sombong dan malu untuk belajar. Sombong, dia merasa besar, merasa punya banyak ilmu, maka dia tidak mudah untuk mendengarkan nasihat dari orang yang ada di hadapannya, apalagi yang di hadapannya mungkin muridnya atau asghar minhu, lebih kecil darinya, lebih muda. Sulit untuk kemudian dia menerima. Atau malu. Sudah tua, sudah 50 tahun belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, belum bisa wudu dengan baik. Malu. Mau tanya malu, sudah tua saya. Nah, kalau seperti ini, umur kan terbatas ya. Kalau sampai kita mati belum bisa wudu, belum bisa sholat, belum bisa baca Quran, bagaimana kita akan menghadap Allah subhanahu. Sholat, yang itu perkara yang sangat penting, yang kita diperintahkan untuk menjaganya. Tidak mengerti tauhid, tidak mengerti syirik. Di antara sebabnya karena malu, malu yang tercela di sini. Lebih kepada kelemahan, dha'f. Taib. Inilah dua perkara yang para sahabat Allah bersihkan darinya. Jauh dari sifat sombong dan malu untuk bertanya, sehingga menjadikan mereka ini orang-orang yang ya dimudahkan mendapatkan ilmu. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Ilm, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ni'man nisa'u nisa'ul Anshar." Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, yakni sahabiah dari kalangan Anshar. Kenapa demikian? Lam yamna'hunnal haya'u, rasa malu pada mereka tidak menghalangi mereka an yatafaqqahna fiddin, untuk tafaqquh fiddin. Subhanallah, Aisyah paham betul kaum wanita. Dia bergaul dengan semua sahabiat, dan Aisyah melihat bagaimana wanita-wanita Anshar. Ni'man nis, beliau sebaik-baik wanita, kata Aisyah, nisaul Anshar, wanita-wanita dari kalangan Anshar. Kenapa? Apa alasannya? Lam yamna'hunna al-haya'u, rasa malu yang ada pada mereka. Dan malu itu sifat yang terpuji. Rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka an yatafaqqahna fiddin, untuk bertanya dalam masalah agama. Wa qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, masih dalam Sahih Bukhari, masih dalam Kitabul Ilm, Ummu Sulaim berkata, bertanya kepada Nabi. Ini Ummu Sulaim ya, Al-Ansariyah. Ummu Sulaim ini kan ibunya siapa? Anas ya. Al-Ansariyah. Ini salah satu contoh wanita Anshar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, Allah tidak malu dari perkara yang hak. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi kalau mimpi? Mimpi yang ma'ruf tentunya. Naam. Qala Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kan pertanyaan yang orang malu tanya. Iya kan? Ya. Malu wanita bertanya seperti itu. Namun tidak menghalangi untuk bertanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal 'alal mar'ati min ghuslin? Apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi idza talamat, jika dia berihtilam, mimpi basah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, na'am, iya. Idza ra'atil ma, jika dia melihat ada air mani yang keluar. Wanita pun wajib mandi jika dia melihat air. Na'am. Wabillahi taufiq. Qala Mujahid, berkata Mujahid ibn Jabir al-Makki, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirin. Sungguh tidak pernah akan belajar siapa? Mustahyin, orang yang malu, malu yang tersela ya. Wala mustakbir, juga orang yang sombong, tidak akan belajar, tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, taib, masjid itu rumah Allah. Di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan Sunnah. Naam, hadir ke majelis ilmu. Walaupun yang mengajar mungkin murid kita dulu, tapi dia sekarang punya faedah. Nastafid minhu, kita ambil darinya. Yang terakhir, masyarakat muslimin, mila asbab, di antara sebab seorang mendapatkan ilmu, turukul ilm, adalah al-ikhlas fi talabil ilmi, berusaha untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya. Nah, kita menuntut ilmu bukan untuk banyak-banyakan ilmu. Saya sudah sekian kitab saya hafal, saya sudah sekian hadis saya hafal, saya sudah sekian guru duduk di hadapannya. Nah, saya telah sekian tahun belajar. Bukan untuk itu kita belajar, membanggakan diri kita. Nah, Wajib untuk kita mengikhlaskan niat. Naam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah wa Ibnu Majah wa shahahahu al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah 'azza wa jalla." Man, barang siapa ta'allama 'ilman, mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya ilmu itu dia cari untuk mendapatkan wajah Allah azza wa jal, tetapi ternyata la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya illa kecuali liyusiba bihi aradhan minat dunia, hanya untuk mendapatkan secuil dunia. Lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan arfal jannah, yakni baunya sorga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, hadis ini dan juga tentunya hadis-hadis yang lain ya ikhwan, innamal amalu binniyat, dan hadis tiga orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat, orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu namun tidak ikhlas. Hadis-hadis itu semuanya mendorong kita semuanya untuk memohon kepada Allah al-ikhlas, keikhlasan di dalam kita menuntut ilmu. Ini beberapa apa namanya jalan yang semestinya kita tempuh, yang dengan jalan-jalan itu kita akan mendapatkan ilmu insyaallah. Taib. Sebagai penutup saya akan bacakan sebuah soal. Soal yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di fatwahu, dalam sebagian fatwa beliau. Beliau ditanya, "Ma hiya ansabu wa anfa'u turuq fi ra'yikum li tahsilil ilmi fi hadzal zaman? Hal huwa bil ittijah ila halaqatil masyayikh fil masajid, am bil ittijah ila al jami'at al islamiyah, am ila qira'atil kutubi wa su'ali ahli al ilmi amma istashkal?" Ditanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, "Wahai Syekh, jalan apakah yang paling bermanfaat menurutmu wahai Syekh untuk kita memperoleh ilmu fi hadzal zaman, di zaman ini? Hal apakah jalan yang kita tempuh adalah bil ittijah ila halaqatil masyayikh fil masajid, dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis masyayikh fil masajid? Naam. Ambil ittijah ilal jami'atil islamiyah, atau dengan menuju pendidikan-pendidikan formal, dalam hal ini al-jami'ah al-islamiyah, universitas yang mengajarkan din dengan manhaj ahli sunnah. Am ila qira'atil kutubi, atau dengan membaca kitab-kitab, atau dengan su'al ahli ilm, bertanya kepada ahlul ilm atas apa yang tidak difahami." Nah, bisa difahami ya. Jadi orang ini bertanya kepada Syekh, zaman ini, zaman sekarang ini, cara yang paling bermanfaat apa wahai Syekh? Apakah dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid seperti kita ini, majelis-majelis ilmu atau halaqah-halaqah tahfidzul Quran? Naam. Mungkin suatu saat ya, asatidah di sini, musyrifun yang mereka adalah asatidah, mungkin menyebar di beberapa masjid memiliki halaqah-halaqah, adalah halaqah tahfidzul Quran, ada halaqah mungkin kitab-kitab tertentu. Apakah dengan menghadiri halaqah-halaqah itu fil masajid, tidak formal maksudnya, am atau bil ittijah ilal jamiat, atau kita berusaha untuk masuk ke al jamiah Islamiyah. Sepertinya seperti jamiah Islamiyah bil Madinah Munawwarah atau jamiah Ummul Qura yang memang mengajarkan apa? Ya. Manahij, ya. Kurikulum ahli sunnah. Ya. Am atau biqiraatil kutub, baca kitab, baca kitab. Atau dengan cara bertanya, kalau ada masalah tanya kepada syekh, alim, kepada ustaz, orang yang tahu. Nah, apa jawabannya? Tapi kita dengar jawaban syekh rahimahullah. Al-jawab kata beliau, hadza wa hadza wa hadza, kata beliau. Ini kamu tempuh, ini kamu tempuh, ini kamu tempuh. Artinya menunjukkan beliau mendorong kita untuk sungguh-sungguh. Ada celah yang mudah kita tempuh, ada kesempatan kita bisa memasukinya, masuk. Apa kesempatan yang Allah mudahkan? Tempuh. Yadrusu fil jami'at, kata beliau, belajar di jami'at kalau mampu. Nah, dan jalan itu semoga Allah mudahkan tentunya. Wa fil ma'ahid ad-diniyah atau ma'had-ma'had diniyah, ini juga perjuangan ahli sunnah di negeri kita ini, membuat ma'had-ma'had sejak kecil, TA-TA. Nah, sempat kita duduk dengan asatidzah Darling Mas waktu itu, belum lama ini, kita punya rembukan bagaimana kalau kita membuat 20 TK lagi, 25 TK, tahu TK ya, taman kanak-kanak di wilayah Barling Mas Caket, 25 titik. Ada sebagian yang mengatakan jangan 25, 52. Semangat luar biasa. Nah, kita dengar tadi kemarin beberapa waktu dari Ustaz Ridwan Purbalingga, sudah ada sekitar 7 titik lagi dipersiapkan, 7 titik. Belum lagi permintaan-permintaan TPA-TPA dari masyarakat, PR besar. Yang itu sudah sangat menyibukkan. Alhamdulillah. Ini juga nasihat untuk thalabatul ilmi. Antum ini para ulama insyaallah fil ghad. Saat ini antum masih belajar, masih harus duduk di depan asatidzah, masih harus nulis. Yang kita juga masih sama-sama tuaili bil ilm, penuntut ilmu. Tapi masa depan ini butuh perjuangan. Ya. Makanya Syekh mengatakan semua ditempuh. Kamu belajar di jami'at, kalau mungkin masuk. Nah, wa fil ma'ahidil ilmiyah atau ma'had-ma'had ilmiyah yang dibangun oleh ahli sunnah. Wa ya'khudhu syahadat, kalau bisa antum mendapatkan syahadat, dapatkan syahadat. Nah, termasuk syahadat adalah ijazat, ijazah Al-Qur'anul Karim. Di ma'had ini ada ijazat Al-Qur'anul Karim. Dapatkan itu. Yanfa'ukum. Naam. Semangat untuk menghafalkan Quran, kemudian antum mengambil apa namanya syahadat itu, ijazat itu, yanfa'ukum. Orang melihat itu bukan kita mencari penghargaan, tidak ikhwan, tetapi ini amanah ilmiah. Seorang akan percaya ketika tahu antum bacaannya baik, sanadnya nyambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sampai Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi dari Jibril, dari Allah subhanahu. Nah, sanad Al-Quran diambil dengan sanad ikhwan. Nah, ambil itu ikhwan, dapatkan. Nah, wa ma'adhalik, bersama dengan itu, kalau antum bisa tadi diambil semuanya, yahduru halaqatil ilm, hadiri halaqat-halaqat ilm, hasbal imkan, sesuai dengan kemampuan kamu. Wa yutali al-kutub, mutala'ah kitab juga antum lakukan, baca majalah syariah. Nah, walaupun sedang ya kala-kala terbit, ya kan. belum terbit, mudah-mudahan cepat terbit. Kalau-kalau terbit, kalau-kalau orang kan demikian. Nah, banyak majalah-majalah itu yang tidak usang antum baca Iqra. Pembahasan-pembahasan yang bermanfaat. Naam. Kitab-kitab diniyah, kitab-kitab para ulama. Wa yas'al ahlul ilmu. Yas'al ahlul ilmu, bertanya ahlul ilmu, tanya. Enggak tahu wudu, tanya wudu. Enggak tahu salat, tanya salat. Enggak tahu tentang salat sunnah, tanya salat sunnah. Fayajma'u baina hadza, kata Syekh. Nah, kamu kumpulkan ini semuanya. Wa hadza dan ini, hakadza kana salaf. Itulah dulu salaf. Nah. Intinya ikhwan. Nah, dulu para ulama seperti itu. Orang kalau jujur, ikhlas, Allah akan mudahkan. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tidak melalui pendidikan formal dalam belajar, tidak. Tetapi la nuzakki Allah, keikhlasan beliau. Juhud. Syekh Al-Albani rahimahullah tidak dikenal beliau memiliki pendidikan formal. Tetapi ma'ruf ya, bil juhud, kesungguh-sungguhan. Bahkan beliau bukan orang yang kaya, bukan. Ya, sampai disebutkan dalam biografi beliau, beliau kalau mau baca harus pergi ke maktabah. Tidak punya buku, bulughahnya kurang. Itu pun harus ngontel beliau, ngontel. Sementara kanan kirinya orang pakai mobil berangkat ke maktabah. Begitu sampai di maktabah, ya tidak beli. Di toko beli, toko buku tidak beli. Nah, minta izin tentunya. Atau di maktabah pinjam buku, sampai disebutkan dalam sebagian terjemah biografi Imam Al-Albani rahimahullah, beliau naik di atas rak, ya, berdiri di atas rak 8 jam. Nah, sambil buka kitab, nyari hadis sambil dicatat. Sampai musnad Imam Ahmad, beliau bercerita dalam sebuah kaset saya dengar, saya pernah mencari hadis Abu Hurairah dalam musnad Imam Ahmad, cetakan lama atau buku kuning dulu, zaman dulu kitab kuning itu saya kecil-kecil, tidak ada harokatnya, untuk mencari satu buah hadis, hadis Abu Hurairah tebal musnad Imam Ahmad, musnad Abu Hurairah dibaca dari awal sampai akhir, kata Syekh Al-Albani. Saya baca dari awal sampai akhir hanya untuk mendapatkan satu hadis itu. Di samping mendapatkan hadis itu, beliau juga punya fahros, punya daftar isi hadisnya Abu Hurairah apa saja di situ. Nah, mutolaahnya beliau, kesungguh-sungguhannya beliau diakui. Jadi kesempatan apa yang kita miliki, kita tempuh dengan jalan-jalan tadi ikhwan. Semoga Allah mudahkan untuk kita mendapatkan ilmu. Nah, dan Allah berkahi apa yang Allah berikan kepada kita semuanya dari ilmu Alkitab wa Sunnah. Hadza wallahu alam wa ma'dziratan 'alal italah. Wa sallallahu wasallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.